taubatan ila Allah wa taqarruban ilaih wal ibtigha'i mardhatillah habbatan wa syauqan wa ta'alluqan bi habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam niyati ta'allum wa ta'alluman mislama nawa abahuna wa aslafuna minal ulama'il amilin ulama'il nahliin sa'din alamiin wa nuhdiru arwahahum al-tahir wa nuhdi ilayhim arwah walidina wa ustadina wa ikhwanina al-muslimin anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa anna Allah yadkhilu niyatana fi niyatihim wa amalana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa yumidduna bi ibadatihim wa anna Allah yahfiz al-dhunub wa yashkurub wa yasrih al-qulub wa yarzukana fahmana bi rahmatika ya arhamar rahimin حاجتنا وحاجة المسلمين يا سلام جامع خيرات الدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ألا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه إلى يوم الدين وبعد فقد قال المفسر المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengajian Masjid Agung Kota Bangil, Kitab Irsyadul Ibad yang dirahmati, diampuni, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita ngaturakan kalimat tasyakur dumateng Allah dengan niatan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelawan nikmat niku kula kali panjenengan sak mangkin dikumpulaken kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten panggonan yang penuh dengan rahmat, di saat yang penuh dengan nafahat. Kula kali sampean diundang kali Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi sesuatu kebutuhan kula kali panjenengan kangge urip ana ngene donya ana ngene akhirat sak keluarga. Para hadirin wonten panggonan yang penuh rahmat niki, kita nyuwun dumateng Allah niat sareng-sareng ngaji. Muga-muga kula kali sampean dipun paringana ilmu sing manfaat yang bisa metani dudukno keliru lan salai awak dewi. kemudian iso ngrasakno ditulungi kali Gusti Allah, muga-muga saged nglereni lan diganti kali Allah kalian tindak lampah ucapan dan tindakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muga-muga tambahi umur niki sedaya dipun paringono dadi umur sing barokah. Dipun paringono selira sing sehat wal afiyah. Dipun paringono rizki sing murah kangge sangune ibadah. Keluarga kula kali panjenengan mugi-mugi dipun jaga kali Allah, dipun dadosaken tiang sing selamat, tiang sing sae, tiang yang diakui umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sing kagungan hajat muga-muga kelawan fadl dan rahmat Allah bi syafaati Rasulillah dipun paringono hasil wujud kelawan gampang. Amin. Nerusaken pengaosan kitab Irsyadul Ibad sing wingi tetuk makruhatus shalah, beberapa tindak lampah sing dimakruno bertentangan ambek ajarane Gusti Kanjeng Nabi. Koyok-koyok gak gelem nanggene piwulang utawa petunjuke Kanjeng Nabi. Mereka nilai sembahyang ojo sampai ngelakoni iki. Ya, kuatir apa? Lek kula kali sampean didelok Kanjeng Nabi, pancen amaliah kula kali sampean iki diatur nonang Kanjeng Nabi tiap hari Senin, malam Senin, tiap malam Jum'ah. Secara detail, terperinci, kuwabeh ku didelok. Ya, carane apa? Carane gawe ilmune Gusti Allah. Kok Kanjeng Nabi ndelok sembahyang salat kula kali sampean? Lho iku sembahyange kok gak tak sing tak wurukno biyen ya apa yo? Lah ngoten ya. Koyok-koyok karep ngoten. Di antara makruhatus shalah nggeniku watarku wabastud dira'aini alal ardi lan beberno utawa ndelojorno lengen luruh niki. Lengen niku mulai tangan sampai sikut didelojorno ditemplekno alal ardi. Gak oleh waktu sujud ya. Waktu sujud siku tega diangkat tapi ditemplek nonanggene bin iku makruh duduk piwulangane Kanjeng Nabi. Watarku wat il anfifi lan waktune sujud tidak boten nemplek no irung nang panggena si sujud termasuk makro. Wadar kuro julin lan ninggali wong lanang, lekne wong lanang nalikane sujud gak mujafatan fihi boten didono sikute gak didono teko awae. Sikuti ditemplek no wetenge iku adalah makro. Sing sunah gini ku sikuti didono teko awae dibegakano tapi gak sampai ngenei tonggo tonggone. Lalek wong wedok, wong wedok sikuti kudu nemplek nang awae nalikane sujud. wa fir ruku'i semono uga nalikane rukuk sikute ditemplekno nang awake kanggene wong wedok lek wong lanang didono wa tarku ta'awudin lan nalikane sembayang niku tidak membaca ta'awud a'udzu billahi minasy syaitonir rajim niki baik katene sembayang utawa dalam bacaan salat tapi lek maca a'udzu billah nalikane salat boten angsal diwaca banter. Lale diwaca no ati boten nopo-nopo, angsal sunai. Lek diwaca banter gak batal no sembayang, cuma nulayani bertentangan ambik piwulangane Kanjeng Nabi, termasuk sembayange gawe karepe dhewe. Ya. Umpama maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gak batalno sembahyang. Ya. Cuma bertentangan ambek sunnah gawe karepe dhewe. Maca ta'awud itu di setiap bacaan Fatihah kapanpun tetap dilirino, boten angsal dibatalno. Ya, sing apik maca ana jerone ati. Wasuratin lan gak maca surat nalikane disunnahno maca surat ngene ku subuh 2 rakaat, dhuhur 2 rakaat yang awal, asar 2 rakaat yang awal, maghrib 2 rakaat yang awal, isya 2 rakaat yang awal, kesemuanya disunnahno maca surat. Surate pancet ya napa? Gak popo. Gak apal sak surat separo, gak popo. Umpama sampean muni ngeten tok ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar gak popo. Ya. Gak popo. Lek ne kesusu. Pokoke ojo sampe ninggal opo sing diwulang no Kanjeng Nabi, kesusuwaya opo dilakoni. Ngoten lho, belajar. Watakbiru intikolin, watakbiri intikolin, lan nalikani pindah rukun dari ngadeg nang ruku. Kok jegi-jeg tok gak maca takbir, sah sembayangi sah tapi nulayani sunnah makro. Makro iku mang apa? Bertentangan ambik sunnahe ra Kanjeng Nabi, bisa menjadi haram tapi tidak haram yang melarang. Ya, dosane iku tutuk sithik. Terus mari ngono teko rukuk nang ngene, itijal teng rukuk, gak maca takbir ya wong langsung ndelojor ae, ya gak popo. Pokoke bacaan-bacaan takbir dan sami Allahu liman hamidah itu kesemuanya sunnah kecuali takbiratul ikhram. Wa aqallu tasbihin lan ninggal gak maca tasbih sedilu ae kak. Dadi umpama nggih ya, tiang niku rukuk lho gak maca apa-apa, cuma wis rukuk ditoto tangane pas nang dengkul sirai pas madep menisor gegeri roto ambil sirai mari wis mari ngono sami Allahu liman hamidah ya gak muji ngono jekidek ngono doae ya nopo sah sah krono bacaan sing wajib gini sembayang niku cuma takbir Fatihah mantun ngoten moco at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat termasuk gandengane assalamualaika ayyuhan nabiyyu tasyahud selawat assalamualaikum niku sing wajib diwaca lek iku gak diwaca gak sah sembayangi ya dadi takbiratul ihram Fatihah at-tahiyyatul gandengane assalamualaika ayyuhan nabiyyu mari ngono maca tasyahud mari ngono maca selawat salam itu tok iku lek gak diwaca batal sembayangi lah lek bacaan-bacaan liyane gak dibaca kalau toh tidak dibaca selain itu makruh gak arep ambek piwulangane Kanjeng Nabi sembayangi sah cuma ono cacate cacate napa padha ambek kewan tapi dikekmu dikek kewan ngono kewan sing bermasalah penyakitan umpama dhuwit wis ilang tulisane gelem sampean belanja norono ragu wis entek kelire entek tulisane ya nyekel dhuwit ngoten lho ya niku lekne wong sembayang kekesipatan makruh dadi maca umpama sampean main wayahe tarawih ya kamu ni apa? Muni gini tak? Wayai rokok. Subhanallah. Gak apa-apa. Itu adalah yang terpendek. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Gak sampai iku merungan langsung ngajak. Subhanallah. Gak apa-apa. Mengajar ikut tak? Ya. Terus sami Allahu liman hamida Rabbana lakal hamdu. Lek gawe cepet-cepetan. Cuma nina ngoten lho sing penting gena. Bacaan gak suwe-suwe kok cepet kon. Iki ngono. Ngober tumak nina itu adalah sunnah yang menentukan diterimanya salat mendapatkan pahala terbanyak. Lek ne bacaan gak dawa-dawa iku termasuk sunnah. Jadi gampang, cepet tapi sempurna, ngoten lho, iya. Muni takhiyat awal ya apa? Wayahe yo ngene dalem isa. Allahu Akbar subhanallah. Atik subhanallah. Wayahe mulo longgo ya apa? Rabbighfirli warhamni beres. Iya. Rabbighfirli warhamni wajibun warfa'ni. Tiba sampean royok-royok ngono lebih baik ngene. Rabbighfirli warhamni. Ngoten ya. Yo meneh wajiburni warfa'ni. Ngoten enggak apa-apa. Iya. Jadi Masya Allah tumaknina tapi berbobot. Diluk tapi berbobot. Nah niki perlu ilmu. Mergane kuwi badhae wong biyen niku enteng tapi berbobot. Iya. Niki perlu ditiru niki ya. Perlu ditiru. Muga-muga kula kali sampean sing ngaji ditulungi ambek Gusti Allah iso ibadah kaya ibadahe wong-wong sing oleh pitulung kalian Allah saged meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedaya niki sami. Cuman kula kali sampean iki gelem apa enggak? Ngoten to. Gelem nglakoni apa? Enggak. Kekurangan kita ya kok cuma tambeng jaluk nang Gusti Allah ngoten to. Iya. Donga padha cedhek kiai padha darah biru darah kuning padha ae. Iya. Sing penting walladzina jahadu fina sapa wae sing temen-temen golek utawa njaluk nang aku lanah diannahum subulana janjine Gusti Allah telu lam sumpah ihdiyannahum, sumpah mana subulana ya. Aku kate ngekei pirang-pirang coro kangge penjaluke wong niku wau ya. Jawane Gusti Allah, walladzina jahadu fiya, sapa sing temen-temen jaluk nang ngene aku olehku ngekei ku mang tak kei dalan sing akeh. Kon jauh soge tak kei dalan akeh. Gatik nyambut gawe montor ana sing ngili kon gatik ngetap gatik ngene langsung. Nanti kate nang anu meneh gak iso. Montorku mari gawin. Alhamdulillah. Iya. Kate nanti kan? Kate slametan dak ana. Aku berase aku ngene. Lho soge. Sing penting cedhek nang Gusti Allah. Aja mirit ya Allah, muga-muga wong bangil rene kabeh kliru. Iya. Jarine Habib Sin. Ya Habib Husain bin Abu Bakar biyen lek nuturi santrine ati-ati ati-ati ati-ati hubul jah. Hubul jah itu apa? Ingin menguasai hati orang. Karepe wong-wong kok nurut nang awake kabeh. Kliru kon ngono iku. Ya napa wis bener? Wong-wong iki jaen bareng-bareng kenalno nang Gusti Allah. Cekne moro dhewe. Kon ndungakno teko mburi. Nah, oleh berkah akeh. Tapi lek wong kongkon nurut kon kabeh sumpek kon. Iya. Yeah. Sumpek niku subul ja. Donga dinunga nggih ya. Donga dinunga nggih. Yeah. Muga-muga sampean kula dongakno oleh pertolongan Gusti Allah saged ibadah sing ikhlas. Sing kula ngaji nggih ngoten muga-muga dikai ikhlas sampe Gusti Allah. Iya. Yeah. Wa dzikri iktidalin lan gak maca bacaan iktidal ya makruh. Wa julusin gak maca bacaan lungguh baina sajdataini ya makruh. Paling gak iku ya maca robbil firli ngoten teng ya. Wa ta'awudin ba'da tasyahudin akhir lan gak jaluk Allahumma inni a'udzubika minal napa? Jungane akhir-akhir lho. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma alantu wa ma asraftu antal Allahumma inni a'udzubika minal apa bisa ini? Lali iya lek diwaca enak iya napa wingi sing diwaca iki lho napa sing kula tulis napa iki lali iki lek nek di anu anjene anu niki lho golongane Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil fitnatil mahya wal mamat. Lek gak maca iku masih kesusu. Dadi lek bil alamina innaka hamidu majid Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa ungingat ta niku wae min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat ya. Ini ku wau. Anjene lek wae gak sembayang ini gak tape apal nggih ya. Dadi lek sampean kesusu-kesusu niku lho kesusu-kesusu. Kadhe Allahumma ighfir li ma qaddamtu iku mang gak popo. Sing penting mari bil alamina innaka hamidu majid. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal ngoten to lek kesusu meneh wis kene ae Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat beres ya yeah. Muga-muga kula kali sampean dislametno dari ujian-ujian hidup dan ujian-ujian setelah mati. Maca ngono iku mang adalah sunnah. Lek ga diwaca makruh. Wa suratut ending jare. Wa isra'un. wa isra'un wa tasyahudin akhir wa isra'un lan wa taksisu imamin nafsahu bidu'a makrumane lekne wayahe ndonga wayahe ngeten lho Allahumma hdina fi man hadait ngeten lho gak diwaca Allah diwaca ngene Allahumma hdini fi man hadait dia itu de'e maca niku mau Allahumma hdini memang sengaja padahal ero de'e ku lek dadi imam wayahe maca Allahumma hdina. Kok diwaca Allahumma dini, maka tindakan kelakuan ngene iki wis weruh gak gelem nglakoni makro. Lah lek gak ngerti ya apa? Lek maca Allahumma dina iku kene gak ngerti wong imame gak ono maneh ya apa? Ya wis gak apa-apa Allahumma dini wong jane kon gak iso. Iya. Tidak harus diganti imamnya ndak. Enggak. Sing makro mang lek pancen de'e iso weru ngerti gak diwaca ngono ngoten lho ya umpama ngene ya Rabbana auzina an ashkura nikmataka allati an'amta alaina ngene Quran auzina an ashkura nikmataka allati an'amta alaya ya nah lek gak iso ya apa wis sak iso-isone ngono ae lak wis daripada engko di ngene-ngene keliru luwi apik sing iso sing penting niate ndonga niku wau ndongakno awak lan jamaah kabeh ngoten mawon nggih ya lho sing gak oleh mang lek pancen dhewe weruh kok dikhususno iku sing makruh baik dalam salat atau di luar salat wa takhallufi ma'mumin li jalsatil istirahati lek ne kapan ana imam lunggu istiroha artine mari rukuk nggih ya terus mari ngono gak langsung ngadeg lunggu dilu iku sunah imame lunggu makmume kok terus iku makruh nggih ya oh. Terus pundi wakafu sya'rin lan nglembreno rambut ya nglembreno mbuka rambut iki termasuk wasaubin wa maskhi wajhi lan ngusap batu e wong min nahwi hubarin saking umpamane bleduk mari sujud kok mari ngono krasa ana bleduke diusapi iku makro utawa katene sujud kok ketok bleduk disebul dhisik bu ngeten utawa dipreseni itu yo makro nggih ya lah lek ana watule ya sing kreno nggih ya apa nglarakno to lek ning nglarakno disingkreno lah lek ana kotoran disingkrena mboten mawon nggih ya mboten napa-napa sing mboten angsal niku lek pancen gawe sujud gak nglarakno aja dibreseni krana iku adalah asarus sujud nggih ya watarwihun ala nafsihi wabasku amam wabaskun wabaskin amaman ngidu ono ngene arah ngarep ngidu ya napa umpomo kula kali sampean seliliten biasanya antara selilin ya mari ngono kok didokno mrono du ngarep makro sing nyapi ya napa noleh tanggene kiwa ngeten noleh gak apa-apa nole didokno nang kene klambine dhewe. Iya, lek diidokno nang kene masjid ngeneki sajadahe masjid utawa ngotori tekle masjid lek gak dicukuk dosa. Meskipun niku setitik sing apik ya diidokno nang kene pakeane dhewe. Du ngene, pasti kotor gak apa-apa mangke pakeane dhewe. Daripada ngotori mas masjid. Lek ngidu nang ngarep ya makro, nang arah kanan ya makro, sing apik nang nisor utawa arah kiri. Wa isyaratun lan maneh isyarah, gawe isyarah mufhimatun kang mahamaken. Artine apa? Umpama dhewe niku wau sembayang kok ketip-ketip, gak oleh. Ketip-ketip kuwi jawab ngoten, umpama ana wong boleh dah, mau kodek ini wah, mboten asal, isyarah mboten asal. Watasa ubun dan kelangopan, ya kelangopan di gedeno. Kelangopan itu adalah dari setan. Maka di luar atau di dalam sholat usahakan ditahan, ojo dilepas. Wah, mboten. Ya, niku adalah setan makro. Apa mana dalam sholat ditekan kelangopan itu ditutupi le iso ya ditekan aja sampai krungu suara waktisorun lan makrumane ikhtisor iku malangkeri ya waktimadun alaliyadis yusrofil julus lan gawe tetanggenan alal yadil yusra ing atase tangan kiwa fil julusi ing dalem lungo katene lungone lho ya mari teko sujud kate lungo durunge nemplekno ngene biasane tangane templokno ngene saking gedene bokonge ya niku termasuk makro ya tapi lek wong jamaah kene gak ono sing lemu kuru-kuru kabeh awake enak-enak kabeh ya. Masalahe gak tau mangan ndas dadi wedhus. Lek kakehan mangan ndase wedhus sampean nek wedhus ya lemu-lemu sampean. Sampeyan delok kaji adib iku lak kok tambah lemu. Iya. Wa taqlibul yadaini inda taslimataini. Lan malik tangan loro inda taslimataini. Umpama asalamualaikum ning ngene. Tangan ngeten lho diwali ngene, gak oleh. Biasane wonten mawon dia ngoten niku. Iya. Mergane niki dijalukno ngono. Ngene ngono ku ana ngene lho, ngoten. Iya. Biasane ngoten. Iya. Ini adalah beberapa kemakruhan. Wa yakhrumu lan haram apa al iltifatu fis salat tolah toleh toleh niki adalah lekne sampai merubah posisi sirah ya umpama ngene sampai menggokno ngoten lagi ya lalek ngelirik ya napa padha ae ya ngelirik ambek noleh ya kancane ya makharam itu tadi makharam itu akhirnya nopo haram ini tidak membatalkan sholat ya duso ngoten apa ngurangi khusuk tolah toleh ono sembahyang ngono lek ngurangi khusuk iku haram duso krono la lek gak no lek nek gak ngurangi khusuk ya apa tolah toleh gak apa-apa ya mboten napa-napa. Kula eling lek dene wayahe Said Muhammad bin Ali Malik iki wis sembayang. Lungo ngeten. Ora toleh ngeten gugur-gugur. Ya. Atine wis khusyuk lek sampean niru ya duduk. Ya. Wong sampean ae wayahe sing Allahu Akbar wis ono pasar ojo. Ya. Wong niku lho di luar salat itu atine wis mancep terus nang ngene Gusti Allah. Apa mana dalam sholat ya lalu kalau kalian sampai ini sholat ini lho gak iling apa mana ini sholat ya singaram naken iku mang alama miturut pendapat kolahu kang dawakan sopo al mutawali wal khulaimi waraful basori landangak no penglie no pendeleng ya an maudi isujudihi dangak sembahyang ambek dangak niku mboten batalno. Tapi menurut Imam Adra'i ini adalah menjadi haram. Berdasarkan apa? alama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangqama fis salati sinten sing nalikane sembayang faltafata nuli tolatole raddallahu alaihi salatahu maka Allah akan mengembalikan nolak sembayangi wong niku wau rawahu Tubrani. Terus wonten malih dawuh Kanjeng Nabi mabalu aqwamin opo sih kepentingane wong-wong iku mang ya opo sih tingkah polai wong iku mang yarfauna absorohum lek sembayang iku lho kok ndangakno peningalane ila sama inanggene ndukur langit di salatihim fastajja qaulahu fi dalika nglarang ngoten niku wau Kanjeng Nabi lajeng dawuh ngeten layan tahyanna andalika mbok iya ndang lerenono kon niku lek sembayang delok dhuwur lek ning gak ya apa aula tahta anna absarahum lek nikon enggak besok utawa lek wis tuwa utawa besok lek wis mati tak dungakno mripatmu iku mang diculek ambek Gusti Allah engko lek kula kali sampean biasa ndangak lek ne sembayang nggih ya engko mari ngono ana kuburan kok gak iso ndelok nggih ya mari ngono kula kali sampean takon Gusti lima hasyartani a'ma kene napa salah napa kula wonten kuburan kok mara picek wakon kuntu basiron padahal kula biyen matune ndugi mriki niki tekone gadah mata nggih ya jare Gusti Allah kadzalikat atatka ayati panasitaha ya ngono iku mangkon biyen lak tak wara biyen lekne sembayang mripate iku kiblate mripat iku kudu mandeng nang ngene pesujutan mari ngono kon tak deleng ngono kon gak gelem akhire kon gawe karepmu dhewe krana gawe karep dhewe mari ngono tak picekno iki iki ngono kelakuanmu dhewe ya waruyalan den riwayataken anna sabab tila Ya'qub ibnihi Yusuf alaihi salam sebabe Nabiullah Ya'qub niku dicoba dicoba apa ilangi Nabiullah Yusuf sampai dieluh sampai piyambake nangis nangisi kentekan banyu mata sampai dadi lan wutone kene apa di antara sekian cerita di antara sekian penyebab annahu iltafata fi salatihi ilaihi nalikane sembayang Nabiullah Ya'qub niku wau nalikane Nabi Yusuf sik cilik piyambake sembayang iku ambek ngudang Nabiullah yo Yusuf delok ngene doang teng rek anjene anakku sapa sing gawe lek gak aku dhewe ngoten jenen iya sampai gede nggih ngoten seneng iya krana niku wau wa huwa naibun padahal Nabiullah Yusuf niku wau tilem kene apa kok delok ngono mahabbatan lahu krana saking seneng senenge iya niki diantara sekian banyak alasan para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan keuntungan kula kali sampean lek ne gelem nglakoni sunnah-sunnah Rasulullah dawuhne Habib Ali Al-Habsyi nafsiri ayat kul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin waran Nabi Muhammad hadihi sabili ajaranku iki ya piwulangku iki baik dalam sholat dalam rumah tangga dalam apa itu iki adalah ajaran yang saya sing tak pulang no aku mulang no iki adu ilallahi ala basiratin kon iki takjak seneng nyeneng no Gusti Allah ana wa manit tabaani aku lan wong sing melok nanggene aku dawune Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi sing ngarang kitab Simtud Duror niku ya sinten nggih mawon lekne dalam piyambe niku nalikane nglampahi sunnah rasul umpama nggih ya kula kali sampean ana ngene omah mari maghrib sampai isya maca Quran nak kon gak nang dindi ya mboten Bu Rinio kumpul kene ayo maca Quran iki ngono piwulangane Kanjeng Nabi selama kula kali sampean maca Quran itu dawone Habib Ali di situ Rasulullah bersama kamu umpama kula kali sampean dahar bareng sak talam biasa lah nggo piring-piring dhewe-dhewe ya iki sunai rasul kene ditumpuk dadi siji mangan dadi siji bismillahirrahmanirrahim iki sunai rasul selama kita menjalankan ajaran rasul selama itu rasul bersama beliau ini atas pengakuan dan dari Rasulullah dan dari Allah ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal muslim subhanallah ini kalimat-kalimat yang diucapkan karena ada sesuatu yang unggul ada sesuatu yang ajaib ya ajaib apa lah mosok lek awak iki serbanan ini sembahyang selama kita itu niat serbanan iki menteladani rasul selama itu kula kali sampean bersama Rasulullah ya selama itu kebahagiaan apa selain kita berdampingan dengan Rasulullah kita itu punya kesempatan lah ngono anak-anak kula kali sampean dididik jauh dari Rasul kapan kita mendapatkan rahmat kalau kita menjauh dari Rasulullah padahal wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sumber rahmat itu tekan Kanjeng Nabi lekne ajaran kita nabi-nabi itu selama itu dibuang sing ono yo azab ya wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim Allah tidak akan memberikan bencana yang sedemikian rupa ini selama ajaran nabi itu masih diajarkan di tengah-tengah orang itu lekne ndak nggih wassalam ya dados kula kali sampean menteladani monggo nggih kula kali sampean nirakati urip niki kaya nirakati wong kuna-kuna biyen ya maisuk maca yasin mari ngono maca wirdul latif bengi maca yasin mari ngono maca rotibul hadat enak pisan ya selama kita membaca itu selama itu pula Rasulullah datang bersama kita berada di rumah kula kali panjenengan Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una Rabbana wa fiqna lima tartadhi qaulan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasyidin Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع وجود من لا باكتساب منا fadlan wajudamanna la biktisabi minna fil mustafa rasuli nakhda bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbi idada tadi sahbi والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون